bank mengenakan biaya real untuk kartu tersebut, baik penerbitannya maupun biaya bulanannya, administrasi bulanan kartu. Ya, karena apakah ini ada ribanya? Ini tidak ada ribanya, karena yang berstatus sebagai pemberi pinjaman adalah nasabah, bank sebagai penerima pinjaman. Bila penerima pinjaman mengenakan biaya kepada pemberi pinjaman, boleh. Ya, baik sesuai dengan biaya pokok taklifah fi'liyah ataupun tidak. Maka saya juga kurang faham kenapa Profesor Dr. Abdullah mengatakan hanya biaya taklifah fi'liyah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada riba. Karena umpamanya kartu debit Anda di bank syariah X dikenakan biaya administrasi sekian per bulan, tergantung pemajenis kartunya. Kalau kartunya paling bagus platinum umpamanya, ditarik 20.000 umpamanya, 20.000 per bulan biaya administrasi. Biaya penerbitan kartu ada sekian rupiah umpamanya, dan dia mengambil keuntungan dari itu. Biaya real umpamanya 17.000, dia genapkan 20.000. Ini tidak ada masalah. Ya, karena bukan memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman, mengurangi. Beda kalau umpamanya si pemegang kartu dinolkan biaya administrasinya. Ya. Si nasabah dinolkan biaya administrasinya, seperti umpamanya kalau dia nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu nasabah yang uang di rekeningnya berjumlah sekian rupiah, saldonya tinggi. Ya, sehingga dia mendapatkan beberapa prioritas. Kalau prioritas sekedar pelayanan, tidak berkaitan dengan hutang piutangnya dapat manfaat, maka tidak ada masalah. Seperti umpamanya kalau di antrian dia diberikan antrian lebih dahulu, atau dilayani di tempat khusus, di ruangan khusus, itu tidak ada masalah. Tapi bila seperti tadi dinolkan biaya administrasi kartu debitnya, ya, maka ini yang akan tidak menjadi tidak boleh. Tapi kalau kartu apa namanya kemarin, kartu kredit dinolkan bunganya, dinolkan biayanya, malah tidak ada masalah. Tapi kalau kartu debit tidak boleh dinolkan bunganya, karena ini bagian dari manfaat yang didapatkan oleh si pemberi pinjaman, yaitu nasabah. Berbeda dengan kartu kartu Itaqa al-Itimaniyah. Itaqa al-Itimaniyah kalau diterapkan di umpamanya biaya real kartu 50.000 untuk membeli kartu pertama, penerbitan kartu dikenakan menjadi 70.000, ini tidak boleh. Kenapa? Karena bank memberikan pinjaman. Bila dia mendapatkan manfaat 20.000 tadi, maka ini dilarang, manfaat dari pinjaman tentunya. Ya, berbeda halnya kalau nasabah yang memberikan pinjaman. Anda memberikan pinjaman kepada seseorang, lalu Anda belanja kepada dia, dan dia berikan harga yang dia dapat untung, ini tidak ada masalah. Malah yang tidak boleh kalau dia memberikan harga di bawah harga pasar, karena Anda mendapat keuntungan. Maka wallahu ta'ala a'lam apa alasan syarih dalam hal ini dia menyamakan dua kartu ini, padahal dia dua berbeda. Kemudian kama yajuzu lil masrif al mashub minhu idza kana hisabu hadha al sahib fi masrafin akhar ay ya'khudha ujratan li amaliyati al sahib bi qadri taklifati al fi'liyati li hadhihi al amaliyah bi annahu innama ya'khudhu muqabil al amal alladhi badalahu أما إن دالت قيمة البطاقة أو قيمة عملة الصحب عن التكلفة فعلية li kullin minhuma fa hiya muharramatun li annaha riba. Kalau dia tarik tunai dari bukan banknya dia, dia rekeningnya di bank syariah X, ya, lalu dia melakukan tarik tunai di ATM atau bisa juga ke kasir kan ya, ke teller ya, atau di teller bank syariah lainnya ya. Sampai pun bank konvensional umpamanya dia tarik tunai, maka kalau dikenakan biaya real, biasanya biaya real berapa antar bank? 6.500. Ha? Bila dikenakan biaya 6.500 biaya real, ya biaya real antar bank. Tapi kalau dikenakan lebih, ini ia akan muncul riba. Kenapa? Karena statusnya bank, rekeningnya di, anggap kita berikan namanya lah, rekening di bank BSI, ditarik di bank muamalat umpamanya, lalu dikenakan karena beda bank harusnya 6.500 tapi ini dikenakan 10.000, ya, ini dikatakan riba betul. Kenapa? Karena status bank muamalat meminjamkan. Hah? Dia meminjamkan kepada saya, kemudian nanti saya bayar melalui rekening saya yang ada di bank BSI dengan ada pertambahan 3.500 rupiah. Ini bisa dinamakan dengan riba. Tapi realnya kan tidak begitu. Realnya 6.500. Dan di waktu yang sama uang saya terpotong. 6.500 di rekening BSI. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, ini tidak termasuk bagian dari riba. Masih lu lagi? Iman ini set. Ah ya, taib. Akhir. Taib. Kalau kemudian imani, imani ada yang imani, ada yang iwadat. Imani biasanya terbitkan oleh pihak bank dengan menggunakan kartu, menggunakan chip, ada untuk membaca data yang ada, dan uang dimasukkan ke dalam kartu tersebut, ke dalam data tersebut dengan cara dibayarkan. Maka wallahu a'lam, hal ini sama dengan anda kartu debit tadi, karena di sana ada uang anda, boleh digunakan, boleh. Tapi bila umpamanya si pemegang kartu debit, pemegang kartu imani mendapat manfaat dari pihak yang menerima uang tadi, ya, umpamanya kartu imani bank syariah X, dia berikan manfaat atau kartu debit X, bank syariah X, anda belanja di beberapa merchant mendapatkan diskon khusus bagi pemegang kartu debit ini, imani ini, ya, khusus di lang bandara umpamanya pemegang kartu debit ini mendapatkan gratis, ya, ini malah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau benar diskonnya bagi merchant kan sama aja, mau pemegang kartu A, kartu B, kartu C, kalau diskon, diskon semuanya. Ketika satu saja yang diskon, ya, ini berarti ini manfaat khusus bagi dia, bagi si pemegang kartu, si pemberi pinjaman. Maka ketika itu tidak boleh digunakan. Sama juga dengan e-wallet, dengan berbagai merek dagang, seorang top up itu berarti meminjamkan uangnya. Sama dengan e-money tadi, sama dengan kartu debit tadi. Bila kemudian si penyelenggara e-wallet tadi, yang punya e-wallet tadi, memberikan manfaat kepada pemegang e-wallet tadi, dia tidak ada kartu, memberikan manfaat dengan memberikan bentuk diskon, cashback, ya, sama saja. dengan yang bank syariah tadi, kartu debit bank syariah tadi, dan imani di kartu di bank syariah tadi. Hukumnya sama-sama mengandung unsur riba. Ya. Allah taala. Ya. Baik, Faisal. Cukup. Jazakallah khairan, barakallahu fiik, pendengar dan pemirsa Radio TV. Demikian beberapa pembahasan terkait dengan kartu, mulai dari kartu diskon, kartu kredit, kemudian kartu debit, dan yang terakhir imani. Dan pendengar serta pemirsa, kita akan berikan kesempatan sesi selanjutnya untuk soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan atau bertanya. Silakan di 0218236543 terkait dengan bab ini atau yang lainnya dari bab muamalah. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini Pak Iskandar, Pak Ustaz di Kalimantan Timur. Masya Allah, silakan Pak Iskandar, pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustaz, ini saya seorang kaum, Pak Ustaz. Seorang kaum, sering orang kasih uang saya dalam satu bulan uang air. Kalau ada lebihnya itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah dikembalikan uangnya, apakah bisa saya ambil? Kan saya orang kaum Majipah. Sebentar Bapak, kaum maksudnya apa, pemimpin suatu komunitas begitu? Marbot Pak Ustaz, marbot. Oh, marbot. Marbot masjid. Marbot masjid. Ya. Nah, terus? Kalau pulang puasa Pak, sering ada kasih uang untuk uang air dalam satu bulan. Uang air itu apa, maksudnya tips gitu atau? Ya, uang minuman aku itu dalam satu bulan dia tanggulangi. Ah, biaya hidup Pak. Bapak ditanggulangi oleh seseorang jamaah gitu. Iya, iya. Terus? Dan ada lagi juga memberikan Pak. Ada juga memberikan hadiah yang lain. Iya. Lebihnya itu bagaimana Pak? Sering ada lebihnya Pak Ustaz. Iya, sebentar. Pihak yayasan Bapak digaji oleh pihak DKM masjid atau tidak? Kenapa Pak Ustaz? Bapak dapat gaji dari masjid atau tidak? Ada dari dikasih gaji saya dari masyarakat Pak Ustaz. Bapak dapat itu setengah satu bulan Pak Ustaz. Dapat gaji per bulannya dari DKM masjid atau dari masyarakat Bapak? Dari masyarakat Pak Ustaz. Oh ya udah. Kalau dapat gaji dari masyarakat bukan dari pihak yayasan masjid, tidak ada masalah kalau ada yang memberikan hadiah walaupun berlebih dari kehidupan Bapak. Pak Iskandar sudah terjawab, dan mohon maaf terputus tadi sambungan teleponnya, insyaallah sudah jelas ya. Demikian, dan jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua di 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya yang kedua. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Herman di Depok. Pak Herman di Depok, silakan Pak pertanyaannya. Apakah boleh bertanya tentang warisan Ustaz? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pak Herman, mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Oke. Iya. Bentar Ustaz. Sudah Ustaz. Silakan Pak, dirinci yang wafat dan ahli warisnya, silakan. Baik, yang wafat ini adalah kakek ya. Kakek itu meninggal di disebutkan nama saja Pak, nama. Namanya Haji Malik. Haji Malik. Haji Malik ini meninggal di tahun 1975. Sebentar Pak ya. Lalu kemudian sebentar Pak. Sebentar Pak. Bapak lihat TV atau dengar radio? Dengar radio. Baik. Nanti bisa jadi rekamannya ya Pak. Sedang menulis. Haji Malik wafat tahun 1975. Terus pada saat dia wafat istrinya hidup? Istrinya hidup. Ayah ibunya masih hidup? Sudah tidak ada semua ayah dan ibunya. Di tahun 75 sudah tidak ada. Iya. Kemudian anak lakinya berapa orang? Anak laki-laki 2. Anak perempuan? Anak perempuan 5. Hidup semuanya? Hidup semuanya. Pada saat tahun 1975 ya Ustaz ya? Iya, 75. Nah, lalu kemudian di tahun 2017 nenek saya meninggal, istri dari kakek. Istri Pak Haji Malik. Iya. Sebentar dulu, ini kita bagi dulu istri 1/8 untuk anak sisa. Sisa bagi 2. 8 1 7. 7 anak laki-laki kali 2 4 9. 9 dikali 8 sama dengan 72. 9 kemudian 14. 14 7 7 7 7 7. Harta Pak Haji Malik dibagi 72. Istrinya mendapat 9/72. Masing-masing anak laki-lakinya mendapat 14/72. Masing-masing anak perempuannya mendapat 7/72. Lalu kemudian 2017 istrinya wafat. Tinggal. Wafat 2017. Padahal saat dia wafat, anaknya masih sama jumlahnya atau sudah berkurang? Anak laki-laki yang satunya sudah meninggal. Terus? Dan dua anak perempuannya juga sudah meninggal. Ini harta warisan anak perempuan laki-laki sudah dibagi juga. Harusnya dibagi dulu agar ibunya juga dapat istri ini. Yang dari anak laki-lakinya sudah. Dari anak laki-laki dan anak perempuan. Oh, okay. Nah ini permasalahannya. Warisan itu semenjak Pak Haji Malik meninggal itu belum dibagi Ustaz. Terus? Lalu kemudian saat ini para ahli waris itu ingin membagi harta warisan. Terus? Sebidang rumah dan isinya itu ingin dijual Ustaz. Ya. Nah, kepemilikan harta ini yang masih belum diketahui nih Ustaz. Rumah ini harta dari kakek atau dari nenek? Di akta ya. Di akta sertifikatnya milik siapa atau di akta girik atau surat kepemilikannya? Kalau HAM-nya itu atas nama nenek. Nenek itu milik nenek. Kalau enggak diketahui siapa pemiliknya, ya lihat di data pemerintahan. Bila tercatat atas nama nenek, milik nenek. Kalau di sertifikat atas namanya, Ustaz. Atas nama siapa? Nenek. Ya, nenek. Nama nenek berarti bukan harta Pak Haji Malik. Yeah. Oh gitu, Ustaz. Tapi kalau misalnya itu balik nama ke nama nenek gitu gimana, Ustaz? Ya, berarti balik nama berarti itu dibagi dulu. Ketika, dan ini perlakuannya berbeda ya. Kalau harta Haji Malik dibagi 72 rumah itu. Kalau harta istri berarti Haji Malik enggak dapat, hanya ada dapat anak pun tidak dapat semua. Hanya anak dapat satu laki-laki, tiga perempuan. Laki-laki dua bagian, perempuan kemudian tiga dibagi lima saja hartanya. Kalau itu hartanya Haji Malik dibagi 72. Beda perlakuannya. Berarti semua anak akan dapat walaupun dia sudah meninggal ya, yeah. Sebelum istri Haji Malik meninggal tetap dia dapat karena belum dibagi, dibagikan kepada ahli waris daripada tiga anak Haji Malik yang sudah meninggal. Iya, yeah. Maka lihatlah Anda cari sejarahnya apakah itu balik nama setelah wafat atau memang itu dari awal nama istrinya. Kalau kondisi sertifikat atas nama nenek berarti anak-anak yang sudah meninggal itu mendapatkan hak untuk tidak dapat. Oh, tidak dapat. Yang meninggal sebenarnya tidak dapat, itu yang saya katakan. Berarti hanya dibagi 5 hartanya. Karena anak laki-lakinya satu orang dapat 2. Kemudian anak perempuannya tinggal 3, masing-masing 1, berarti dibagi 5. Baik. Kalau hartanya itu harta Haji Malik berarti dibagi 72. Jauh itu antara 72 dengan 5. Baik. Baik Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu. Allahu barik fiik. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Herman, barakallahu fiik. Semoga menjadi penjelas dan pencerahan. Demikian kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Umur Rafif dari Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya Umur Rafif. Menanyakan tentang harta riba ini Ustaz, bolehkah uang riba itu diberikan kepada seseorang yang ada hutang gitu Ustaz? Jadi orang ini punya hutang leasing di mobil, cicilan mobil, tapi dia udah nggak sanggup bayar. Nah, misalnya ada seseorang yang punya harta riba, dia mau kasih si yang punya hutang itu, tapi memang nggak semua, nggak bisa ngelunasin juga, mungkin sebagiannya aja gitu. Boleh nggak itu Ustaz diberikan kepada orang tersebut? Itu aja Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Sebentar. Gimana Ustaz? Sebentar. Itu orang yang punya cicilan leasing kendaraan mobil, itu dia punya harta lain kah atau tidak? Dia infonya dia bekerja di salah satu travel, itu gajinya per bulan hanya 3 juta. Dia punya satu istri, satu anak umur kelas 3 SD. Dia punya aset lain atau tidak, pertanyaannya? Oh maaf, dia kayak seperti kalau menurut info dia nggak punya Ustaz, dia hanya dari kalau, gaji itu aja. Kalau tidak punya, kenapa dia beli mobil? Rumah nggak punya, mobil yang dibeli itu nggak sesuai. Infonya dia itu supir salah satu aplikasi itu Ustaz, yang ojol itu. Nah dia nyicilnya itu dari pendapatan dari ojol itu Ustaz, salah satu aplikasi itu Ustaz infonya gitu. Ya. Ini tentu cara berpikirnya salah. Dia berhutang dengan riba, dan ini bukan kasus 1-2. Terima kasih pertanyaannya. Banyak kaum muslimin seperti itu. Ya, dia beli kendaraan dengan cara riba. Ya, berharap dengan itu bisa menutupi cicilannya dan kemudian mobil atau motor menjadi milik sendiri. Ya. Kemudian qadarullah, pandemi, siapa yang mau naik motor, siapa yang mau naik mobil, pemain selama 3 tahun yang lalu, ya, gak bisa bayar cicilan, terjerat riba. Maka cari rezeki Allah dengan mentaati Allah, bukan dengan mendurhakai Allah. Ini cara berpikir yang salah, karena dia mencari rezeki dengan cara pertama, sebelum dia mendapatkan uang hasilnya, dia melakukan akad riba. Ya, lebih baik kalau memang mengapain dipaksakan jadi ojol kalau tidak punya kendaraan pribadi atau tidak ada orang yang mewakilkan kepada dia untuk membawa kendaraannya untuk dijadikan supir ojol tadi, baik roda 2 ataupun roda 4. Banyak pekerjaan yang lain tidak butuh kendaraan roda 2 atau 4 kecuali kendaraan umum yang juga menghasilkan rezeki. Kalaulah itu halal, yang jelas berhutang tidak boleh kalau Anda tidak mampu membayarnya. Ya. Sekarang itu hutang yang non riba, apalagi sekarang hutangnya dengan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari berlindung dari berhutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Dalam riwayat yang lain, Allahumma a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Rasulullah sering berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa dan dari berhutang. Ya. Rasulullah memang pernah berhutang, tetapi untuk keadaan yang sifatnya darurat. Untuk kebutuhan pokok, beli makan. Untuk makannya berhutang. Oh, ini juga buat makan Ustaz, hasilnya. Kalau Anda berhutang untuk beli beras, itu bisa ditutup dengan zakat dan lainnya. Berhutang beli mobil untuk beli beras, ya. Dan utangnya pun angkanya besar, ratusan juta. Kalau Anda belikan ratusan juta tadi beras, hidup 5 tahun dari beras tadi. Dan belum lagi yang namanya kendaraan itu maintenance-nya besar, kerusakannya tinggi, ya. Itu kalau Anda beli dari yang halal, apalagi ini dari pinjaman riba, maka ini termasuk menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Allah sudah memberikan kepada kita cara mencari rezeki yang halal, bukan dengan cara mencari dengan yang haram. Tapi bila sudah terjadi, suruh dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah terfikir lagi untuk minjam riba, ya, walau untuk mencari nafkah. Kalau Anda beli nasi pinjam riba, enggak ada lagi umpamanya orang menjamin dengan cara yang halal, datang ke rumah zakat, ke basnas, ke bait amil zakat, enggak ada yang mengasih makan, ya. Yang ada hanya pinjaman riba, baik dengan online, apa namanya itu, pinjol dan lain-lainnya, hanya itu yang ada. Silahkan, tapi tidak boleh Anda pinjam lebih kecuali dari kebutuhan sehari itu. Sehari itu umpamanya beli nasi sekeluarga lauk pauk, kebutuhannya 30 ribu, 30 ribu yang boleh Anda pinjam, atau 50 ribu, 50 ribu yang boleh Anda pinjam. Tidak berlebih, karena darurat tidak boleh berlebih dari kebutuhannya. Nah, tapi kalau untuk membeli mobil, mana daruratnya? Membeli motor, mana daruratnya? Maka ini kesalahan kaum muslimin dalam cara mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, kalau dia sudah terjadi seperti yang tadi saya katakan, kalau dia bertobat kepada Allah, bayarkan pokok hutangnya saja, bukan bunga riba pinjamannya, atau bayarkan dari uang riba tadi untuk biaya hidupnya saja, bukan untuk membayar pinjaman ribanya. Kan dia punya anak istri, berikan untuk beli beras, belikan beras, belikan lauk, belikan sembako, agar istrinya bisa hidup dari itu. Anaknya sekolah, mamanya butuh biaya sekolah, bayarkan uang sekolahnya, bukan untuk pinjaman ribanya. Wallahu'alam. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Mungkin sedikit tambahan, apakah itu juga berlaku terkait dengan dana zakat? Ya, wajib bagi dana zakat, bagi lembaga amil zakat, dan berdosa, dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika para fakir miskin tadi harus mencari pinjaman sana sini dengan riba, gara-gara mereka tidak menyalurkan dana yang terkumpul di tangan mereka kepada para mustahiknya. Tapi apakah lembaga zakat membelikan mobil untuk ojol? Ya, tentu tidak. Ya, padahal mobil ojol tadi kalau digunakannya untuk berdagang, dagang kuliner rumahan, ya mungkin 1/4 dari dana beli mobil tadi bisa untuk bertahan dia hidup mungkin 1 tahun. Dengan diputarnya dalam bentuk usaha rumahan. Usaha rumahan alhamdulillah banyak dilakukan oleh muslimin, dan pun pemerintah tidak terlalu mengetatkan seperti di negara-negara lain. Bisa dia bikin kerupuk, apa, kan enggak mesti harus izin apa namanya BP POM dan Kemenkes, enggak perlu. Alhamdulillah itu dimudahkan. Atau bikin jajanan pagi, bakwan kayak goreng-gorengan, ya, sebagian ya gunakan untuk itu, ya. Insyaallah dana yang 1/4 dari dana beli mobil ojol tadi bisa dia gunakan bertahan untuk 1 tahun. Nah, ya. Dan kalau diberkahi Allah, mungkin setelah itu dia tidak butuh lagi pinjaman atau dana zakat lagi dengan 1/4-nya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Demikian ibu yang bertanya dan juga sedikit tambahan. Semoga menjadi pencerahan. Kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Mbak Allah di Padang, Pak Ustaz. Di Padang. Iya. Silakan, Bapak. Pak Ustaz, saya mau nanya ini. Saya itu ada simpanan emas 200 gram. 500 gram. Sudah saya simpan selama setahun. Dan saya sudah yakati emas tersebut 2,5%. Kemudian di tahun depannya atau mungkin 2 tahun dekatan ke depan, bila emas itu masih menjadi milik saya, apakah saya masih wajib zakat, Pak Ustaz? Kalau kondisinya dia masih satu nisab di atas 85 gram, iya. Pemainnya tadi 200 gram, Bapak zakatkan 5 gram, tinggal 195. Kemudian haulnya umpamanya di bulan tanggal 3 Ramadan. 3 Ramadan tahun depan berkurang lagi umpamanya Anda gunakan untuk kepentingan, habis tinggal sisa 100 gram. 100 gram masih ada zakatnya 2,5 gram. Ya. Tahun depannya lagi nambah lagi 2-300 gram, berarti menjadi 400. Zakatnya berarti dari 400 sama dengan 10 gram. Tahun setelahnya itu qadarullah, Anda beli rumah semuanya, tinggal lagi 50 gram. Di tahun itu tidak ada Anda bayar zakat. Cukup jelas? Jelas, Ustaz. Terima kasih atas. Ya, Allah barik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bapak. Barakallahu fik. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan masih via telepon di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kartu debit, ya, tadi sudah dijelaskan, silakan kita buka pertanyaan kembali. Halo. Iya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Dia, Pak Ustaz, di Surabaya. Baik, Umu Dia, mohon maaf diketikkan dulu volume suara TV atau radionya. Dan silakan ya, pertanyaannya. Afwan Pak Ustaz, izin bertanya, sebelumnya keluar tema ya Pak Ustaz ya. Begini Pak Ustaz, Anda pernah mendengar jika kita mimpi orang yang sudah meninggal, itu kan katanya orangnya minta didoakan ya Pak Ustaz. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri bahwa mengirimkan surah Al-Fatihah itu kalau misalkan bukan anaknya, itu katanya kan ada yang mengatakan bahwa gak nyampe Pak Ustaz. Nah, yang mau Anda tanyakan, kalau misalkan seperti Ana yang satu bulan kemarin kehilangan putri Ana yang ketiga Pak Ustadz di usianya yang satu tahun, nah beberapa hari ini itu Ana sering dimimpikan Pak Ustadz sama putri Ana yang nomor tiga yang sudah meninggal tersebut. Pertanyaan Ana Pak Ustadz, apakah perlu? Iya. Mohon maaf untuk pertanyaan pagi ini, secara khusus kita fokuskan ke bab muamalah. Kalau ada umum ada pertanyaan terkait dengan bab muamalah, walaupun tidak sesuai dengan materi pagi ini, silahkan. Adapun selain itu bisa nanti dipertanyakan di kajian kedua setelah ini, insyaallah. Ada pertanyaan terkait bab muamalah umum? Ada Pak Ustaz. Silahkan. Afwan sebelumnya. Silahkan. Begini Pak Ustaz, anak kan ini Pak Ustaz jualan online ya Pak Ustaz ya. Nah. Ada usaha di rumah jualan online. Nah itu banyak orang itu yang misalkan anak kirimin gambar setiap tanya produk-produk anak apa aja yang anak jual. Nah itu kan anak kirimin gambar ya Pak Ustaz ya. Nah masalahnya itu gambar yang anak kirim itu belum tentu anak miliki Pak Ustaz gitu. Baik. Terus sistemnya mereka itu ingin biasanya kan ada uang ada barang ya Pak Ustaznya itu. Nah kadang itu mereka bayarnya satu hari setelahnya atau dua hari setelahnya. Nah itu bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Apakah boleh Pak Ustaz? Karena kan ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita mengirim gambar muamalah tapi belum membeli barangnya atau belum mempunyai barangnya itu tidak boleh Pak Ustaz. Mohon solusinya Pak Ustaz, itu aja yang dapat Anda tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, beliau menjual apa namanya tadi, makanan rumahan, produk di rumah dengan gambar via online. Produk berarti dibuatnya di rumahnya dia. Ini berarti akad, nama akadnya istisna. Ya, memang barangnya belum ada. Yang spek yang dikirimkan dalam bentuk gambar dengan rincian penjelasan. Nah. Ya, memang itu istisna. Kalau sudah ada, orang enggak mau beli. Nasi goreng kalau sudah ada yang mau beli? Tidak. Gak ada. Nasi goreng, nasi yang ada, kemudian bumbu yang ada. Kalau sudah digoreng, orang anggap itu nasi dingin. Ya, tapi kalau nasib, ya ini belum ada gambarnya, ada gambarnya seperti apa, seperti ini gambar nasi gorengnya atau mie gorengnya segala macam. Ya, maka ini istisna boleh setelah syariat. Mau bayar makan dulu, bayar atau makan dulu bayar akhir bulan, asal kenal aja dengan si abang-abang penjualnya, boleh. Atau Anda bayar untuk makan 10 kali. Bang, saya bayar untuk makan 10 kali. Saya makan besok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti satu hari saya bawa anak istri sini. Nah, bayar sekarang. Diskon ya bang. Si abangnya mau, alhamdulillah. Ada masalah dalam syariat, boleh dua-duanya. Alhamdulillah. Karena dia akadnya istisna gabungan barang dan jasa. Beda dengan akad salam untuk barang yang ada dari alam. Demikian, dan mungkin sedikit tambahan itu terkait dengan barang yang butuh pengelolaan atau pembuatan pengolahan terkait barang yang sudah ada, seperti misalnya sepatu tapi tidak dimiliki, hanya kirim gambar, bagaimana hukumnya? Sepatu, ya sepatu mungkin dengan merek tertentu ada, tapi mana ada sepatu di alam? Tidak, untuk barang online yang mungkin dijual. Iya, itu kan juga barang produksi. Nah, maksud? Sama dengan yang tadi. Ya, Anda nggak pernah nanam pohon tumbuh sepatu buahnya, tidak ada. Yang selagi itu barangnya sudah ada, speknya dijelaskan begini dari kulit asli, ya bukan kulit tiruan, kemudian warna seperti ini, kemudian apa namanya alasnya ini, jenis karetnya dan seterusnya, rincian speknya jelas, ukurannya pun jelas, ya. Tapi barang sudah ada di pasar, Anda juga istisna namanya. Istisna paralel, Anda beli, Anda jual. Anda beli, Anda jual. Jazakallah khair. Demikian beliau terbagi tambahan dan semoga menyampaikan cerahan. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Saya Heni dari Jakarta. Baik, Bu Heni, silakan. Pak Ustadz mau nanya mengenai kartu debit tadi. Nah. Jadi saya itu anak punya kartu debit di suatu bank, itu setiap bulannya tetap ada biaya administrasi, kemudian ada apa? Ada dipotong pajak juga dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk transfer, kalau transfer antar bank, nah itu mereka memberikan bebas biaya, free biaya untuk itu. Kalau kayak gitu boleh atau enggak ya Ustaz? Free bebas biaya ada hubungan dengan kartu atau kena rekening? Maksudnya? Kalau free bebas biaya kan bukan karena kartu Ibu, karena rekening Anda di sana dan Anda kirim ke rekening yang lain. Cuman Anda menggunakan via kartu atau via mobile banking. Iya betul. Ya, karena satu bank mereka berikan gratis. Ya. Iya. Atau antar bank gratis juga enggak kan? Antar banknya gratis. Ini tidak boleh. Kalau antar bank, umumnya antar bank kan berbayar. Umumnya iya. Berarti Anda dapat manfaat. Oke, baiklah. Tapi kalau misalkan mereka charge biayanya lebih rendah daripada yang lainnya, gitu nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak boleh juga. Antar bank, gitu. Antar bank. Ya, tidak boleh. Berarti dapat manfaat, selisihnya Anda dapat manfaat. Okay. Ada tambahan umum? Enggak, udah. Baik, alhamdulillah. Cukup jelas ya. Alhamdulillah. Sebagai solusinya bagaimana? Solusi untuk ketika transfer dengan antar beda bank, kemudian ternyata tidak ada pembiayaannya. Tidak ada biaya. Dia beda. Kalau sebagian negara, negara itu menerapkan kepada seluruh bank yang ada, siapa tarik tunai di negara di bank, di ATM manapun, tidak ada dikenakan biaya. Transfer kemana pun tidak ada, pindah buku pun tidak ada biaya, semuanya. Nah. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Kalau di Indonesia diterapkan seperti yang dijelaskan Ibu tadi, umpamanya bahwa ada kartu debit bank X, tidak semua bank. Nah. Itu berarti kan kebijakannya saja. Sedangkan umumnya berbayar antar bank. Nah. Ya. Kemudian dia beri kebijakan tidak berbayar transfernya. Ya. Berarti si nasabah pemegang kartu mendapat manfaat. Nah. Kalau dapat manfaat berarti tidak halal. Kalau dia gunakan untuk transfer, ya, maka sejumlah uang manfaat tadi 6.500 tadi dia berikan, dia keluarkan kepada, berikan kepada fakir miskin. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian tambahan ilmu untuk melepaskan dari riba, ya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Alfan di Bekasi. Baik, Ummu Alfan, dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV ada radionya, ya. Ada feedback. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau pakai BI Fast tuh, kalau kartu debit kenanya cuma 2.500 kalau semua bank itu. Itu kan gak sesuai sama ini tuh, gimana Ustaz? Sebentar, ini kartu apa namanya? Debit. Oh, kalau pakai M-Banking kan kita ada pakai pilihan BI Fast gitu, ya. Nah itu entah dia kena potongannya cuma 2.500, jadi gak tanda pakai kartu gitu. Tidak pakai kartu. Anda tidak menggunakan kartu debit tapi menggunakan M-Banking. Dan dipotong 2.500 setiap transfer antar bank. Ini tidak ada masalah, berarti itu semuanya dapat. Oh, berarti bukan termasuk riba. Yang namanya riba hanya untuk itu saja. Hanya bank itu saja. Kalau semuanya gratis seperti yang di beberapa negara yang tadi saya ceritakan, tidak ada masalah. Ya. Terus satu lagi Ustaz, kalau misalnya kita kan top up ke e-wallet, ya. Kalau misalnya kita akad, ya kan, kita kalau top up kan tuh nggak berakad gitu kan, nggak ada ijab kabulnya gitu, ya. Cuman kalau misalnya nitip gitu, gimana Ustaz? Kalau Anda nitip uang ke dia, ya, uang Anda harus kembali fisiknya. Yang Anda titip nomor serinya ada? Iya, yang enggak. Enggak, itu yang nitip. Iya. Kalau Anda kasih ke dia, dia boleh gunakan, nanti dia boleh diambil nomor seri seperti apapun juga. Ya, itu bukan nitip namanya. Dalam syariat itu namanya qad, memberikan pinjaman. Walau ada tidak ada akad, namanya qad. Anda diam aja datang ke masjid, taruh motor. Dan dikasih kartu oleh orang masjid atau tempat mall atau tempat keramaian. Itu kan artinya nitip. Bayar seikhlasnya umpamanya. Kalau bayarnya jelas namanya ijarah, sewa. Kalau bayar seikhlasnya, mau bayar mau tidak, itu namanya nitip. Ya, kan tidak boleh dikembalikannya dengan yang sama berbeda nomor plat nomor kendaraannya. Oh, ya. Itu yang bikin jadi kot, ya. Oke. Makasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, halo. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Falah di Serang, Ustaz. Silakan, akhi Falah, silakan. Ustaz, maaf, ini kebetulan ada terkait dengan waris. Mau yang ditanyakan, kita ada tanah waris mau dijual. Nah, mau dijual, tapi kita tahu bahwa yang mau beli itu kebetulan menggunakan pembiayaan dari bank konvensional. Itu hukumnya bagaimana ya Ustaz ya, gitu loh. Kalau Anda sekedar tahu, tidak diminta Anda untuk menjadi saksi, menandatangani transaksi ribanya di bank konvensional, tidak ada masalah. Kita sebagai warga negara kan juga tahu negara kita pinjam uang dengan riba ke berbagai pemilik dana di dunia. Apakah kita berdosa karena kita tahu? Tidak ada masalah. Ustaz, ini kebetulan pihak banknya datang ke kita, itu gimana Ustaz? Ya datang, apa bilang ke dia, apa urusan kamu dengan saya? Kalau dia menanya-nanyakan, dia nanya-nanya jawab aja. Minta sebagai saksi, jangan. Jadi posisinya si bank nanya apakah benar ini tanah Anda, ya karena akan dijual kepada pihak B untuk diberikan pembiayaannya kan gitu. Apakah boleh gitu Ustaz? Ya Anda bilang saya baru pengen jual. Kalau ada yang lebih dulu dari dia, dia belum DP, ya saya jual ke yang lain. Sampaikan aja apa adanya, tanpa berbohong. Tapi kebetulan ini keluarga sudah transaksi dari awalnya, emang sudah tahu bahwa ini akan menggunakan pembiayaan dari bank konvensional tersebut untuk pembayarannya, gimana Ustaz? Tadi di awal sudah dijelaskan, Bapak mungkin bisa disimak kembali jawabannya. Ya. Selagi tidak diminta tanda tangan sebagai saksi agar cair pinjaman ribanya, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda diminta jadi saksi bahwa betul begini-begini tanda tangan, maka itu termasuk yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jal. Syak wa syahidai, saksi dari transaksi riba tadi. Ya. Cukup. Ya. Ustaz, berarti nggak boleh ya Ustaz, ya kebetulan kita diminta tanda tangan juga tentu, jadi oh bahwa ini betul apa betul punya kita gitu, jadi kita tanda tangan di situ. Anda tanda tangan bahwa punya Anda, apa hubungannya dengan yang tidak boleh itu akad ribanya? Itu kan bukan akad riba, dia nanyakan rumah Anda atau tidak. Iya punya saya, tanda tangan dia punya saya, apa salahnya? Oh iya, betul-betul, berarti bukan ya Ustaz ya, kan riba ya. Kalau dia, ini kan dia mengatakan, ini formulir si Fulan ini mengajukan, ya kamu jadi saksi di sini bahwa ini dia mengajukan pinjaman ke kami, itu Anda tolak lah. Yang tadi dia minta tanda tangan, Anda tolak juga gak ada masalah. Saya gak pernah ada berhubungan dengan kalian, mohon maaf. Baik, Ustaz. Demikian akhir, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari pesan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ais di Jakarta. Saya menjual online buah-buahan yang belum saya miliki Ustaz, dan saya memasang gambar di status WA, jika ada yang membeli baru saya belanjakan buahnya. Apakah transaksi kalau ada yang membeli baru saya belanjakan di agen buah, apakah transaksi tersebut diperbolehkan? Kalau ada yang membeli baru Anda beli, berarti ketika orang itu membeli Anda tidak punya barang. Apakah Anda iakan transaksi ingin belinya atau tidak? Kalau Anda iakan, ya siap kakak, kita share uang sekarang ya, itu maka hukumnya haram Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Tapi kalau dia ingin beli, Anda tidak jawab jual, atau Anda tidak iakan, kemudian Anda baru pergi beli. Setelah Anda beli, Anda baru katakan, Anda beli, Anda terima, Anda katakan, kakak, ya siap, itu tidak apa-apa. Masya Allah. Demikian Ais ya di Jakarta, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Sekolah khairul, kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Taufik di Bandung. Apabila kita punya harta dan sebelum meninggal dunia Ustaz, kita bagikan ke ahli waris hampir semua harta tersebut kecuali rumah yang kita tempati Ustaz, bagaimana hukumnya? Demikian. Boleh, bila sudah serah terima kepada ahli waris berarti milik mereka. Bila belum serah terima dan Anda keburu wafat, tetap dibagi waris. Dan yang rumah tadi yang belum diserah terimakan yang masih Anda tempatin, berarti tetap dibagi waris. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Ya, dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertanyaan terkait dengan bab zakat, Ustaz, bagaimanakah hukumnya terkait dengan zakat yang kita miliki setelah dihitung, dan saya bermaksud untuk memberikan kepada seorang mustahik yang dia punya hutang kepada saya dan belum bayar satu tahun ini. Apakah diperbolehkan untuk melunasi hutang dia kepada saya dari zakat yang saya miliki? Jazakallahu khair. Yang bolehnya Anda serahkan zakat kepada dia. Kemudian kalau dia ingin membayar hutang kepada Anda, boleh. Tapi kalau Anda potong langsung, Anda katakan, kamu utang belum bayar ya, saya potongin dari zakat saya untuk kamu. Ya boleh Pak, siap. Itu haram. Berarti Anda tidak berzakat, karena Anda mendapat sendiri uang Anda. Anda tidak keluar zakat Anda. Tapi kalau sudah keluar, diterima dia, kemudian dia bayarkan, ya boleh. Tidak dia bayarkan, tidak boleh Anda ngomel ke dia. Jadi ada yang lebih penting daripada bayar hutang untuk dia. Saya mau beli beras, ini kalau enggak, ini sewaan udah nunggak 4 bulan, bisa diusir saya besok. Nah, kalau dengan bapak kan masih bisa tunda umpamanya. Seperti itu boleh, enggak ada masalah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian jawabannya, dan kami akan kembali pertanyaan dari Bapak Abdullah di Jawa Tengah. Di instansi tempat saya bekerja, saya disuruh membuat ID card yang sekaligus sebagai imani dengan meminta bantuan bank agar dibuatkan oleh bank secara gratis. Saya sudah menghubungi bank tersebut, dan pihak bank sudah sepakat dengan pimpinan bahwa bank bersedia membuatkan ID card imani. Bank tersebut adalah bank tempat penyaluran gaji pegawai, yang otomatis semua pegawai mempunyai rekening di bank tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ini termasuk riba, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, riba. Karena pemilik rekening mendapat manfaat dari keberadaan rekeningnya, dan rekening itu adalah piutang dari nasabah kepada pihak bank. Dan pemberi hutang dapat manfaat dengan ID card yang ada imaninya gratis. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan kerjasama dengan seseorang yang berinvestasi kepada kita? Apakah dibenarkan jika pembagian hasil keuntungan 60% atau 40%, di mana 60% untuk saya sang eksekutor lapangan atau pekerja lapangan, dan yang diinvestasi sedangkan sang investasi mendapatkan bagian 40%. Kami bergerak di bidang interior perumahan, interior home. Bagaimana pandangan secara Islam terkait dengan transaksi ini atau akad ini? Bagi hasil tergantung kesepakatan, bagi rugi berdasarkan modal. Bila modalnya dari satu pihak investor saja, maka kerugiannya ditanggung 100% oleh investor. Kerugian dari pengelola adalah dia tidak mendapatkan gaji sama sekali dari bekerja mengelola dana selama tersebut. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak Abdullah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait dengan zakat ternak, bagaimanakah perhitungan kambing yang harus dizakatkan? Apakah yang masih kecil juga masuk hitungan? Misal kambing yang besar ada 25 dan yang kecil 18, Ustaz. Dari Abu Muhammad di Kelaten. Iya, selagi namanya masih kambing, ya mau kecil, mau besar, mau kurus, mau gendut, ya selagi masih kambing, hitungnya 40 ekor. Tapi yang dikeluarkan Syah itu kambing yang genap berumur 1 tahun yang dikeluarkan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita transfer melalui aplikasi Flip yang tidak dikenai biaya transfer, hanya dikenai kode unik di belakang nominal, misal angka 12, dan angka unik tersebut juga akhirnya menjadi saldo di aplikasi kita? Anda menggunakan, mengirim uang kepada si siapa pemilik aplikasi ini, kemudian dia kirimkan uang kepada pihak ketiga. Nah, Anda mengirimkan uang kepada dia, itu namanya dalam akadnya al-wakalah bil ujrah. Anda mewakilkan kepada dia dan dia mengambil fee. Kalau dia tidak mengambil fee, berarti Anda mewakilkan kepada dia, tolong antarkan uang saya kepada fulan. Sama aja ada kerabat Anda mau pulang kampung, Anda titip emas, tolong kasih ke ibu saya. Berapa Anda kasih uang? Oh jangan-jangan, gak apa-apa, kita kan kerabat baik. Nah, sama dengan itu. Nah, kalau dia minta fee, berarti ijarah akadnya. Kalau dia tidak minta fee, akadnya wakalah, mewakilkan kepada dia untuk menyerahkan kepada orang lain. Kemudian tidak ada masalah, boleh. Jazakallah khair. Barakallahu fik, demikian akhi. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika PT saya dimintakan oleh teman untuk membuatkan kuitansi atas barang yang dibeli oleh mereka dengan menambahkan atau upping 10% Ustaz, dari harga, apakah diperbolehkan? Maksudnya seperti apa? PT saya dimintakan oleh teman untuk membuatkan kuitansi atas barang yang dibeli oleh mereka dengan mengaping 10%. Saya, teman Anda ini karyawan di perusahaan lain. Nah, lalu melalui dia, perusahaan melalui teman Anda ini, perusahaan itu membeli barang ke Anda. Nah, lalu teman Anda tadi minta naikin 10% kuitansinya. Nah, kuitansinya. Nah, Ustaz. Nanti dibayar lebih, kasih saya 10% itu. Nah, ya. Ke teman yang seperti ini tidak baik jadi teman. Ini pengkhianat. Sebaiknya Anda laporkan ke perusahaannya dia bahwa dia melakukan up tadi. Biar diberi diberi surat peringatan untuk mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini pengkhianat namanya. Dia di perusahaan digaji untuk kepentingan perusahaan, malah diambil untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau bahasa sekarang koruptor lah namanya. Jazakallah khair. Demikian akhi, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan hukum BPJS. Sebelumnya memang sudah jika terlambat bayar ada denda keterlambatan Ustaz. Namun sekarang kebijakannya jika terlambat bayar sudah tidak ada denda Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika saya mendaftarkan diri dan keluarga dengan program BPJS ini? Jazakallah khair. Allah barik, boleh. Betul, sekarang tidak ada denda lagi. Lama soalnya sih, disebutkannya di soalnya. Wallah, kalau sudah tidak ada denda, alhamdulillah. Semoga Allah membimbing orang-orang yang diberikan amanah untuk mengelola urusan kaum muslimin di negara ini dan negara kaum muslimin yang lainnya. Ya. Masyaallah. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, pertanyaannya, apakah hukum orang yang berdagang, berjualan dengan jasa transfer uang Ustaz ke berbagai bank dengan menarik dari jasa transfernya tersebut? Jasa transfer pengiriman uang, dia minta fee ke berbagai fee atau tidak? Itu di bawah yang diterapkan dari perbankan. Ya, ini akan tetapi ini tentu ada aturan yang dibuat oleh negara karena bisa merugikan orang banyak. Harusnya dia memiliki izin yang resmi. Kalau memiliki izin yang resmi, ya karena nanti dia terima uang sipulan terkumpul miliaran rupiah, tidak ada satu pun yang dikirimkan, pergi menghilang lagi begitu saja. Ya, karena dapat fatwa halal, orang mau melakukan kesana. Ya, tentu perbuatannya halal belum tentu Anda harus melakukannya. Lihat, cek aman atau tidak. Ya, dan seharusnya setahu saya dalam hal ini ada aturan dari pihak negara, dari BI kalau tidak salah, seperti yang Flip, mereka sudah mengurus izinnya dan itu ada izin. Yang lain kalau ingin buat juga seperti tadi, jasa transfer gratis atau berbayar cuma di bawah perbankan yang resmi, berizin cek, buat izinnya ke negara dan seterusnya, sehingga bagi mereka aman dan bagi orang yang transfer dana kepada mereka pun tidak khawatir terzolimi. Wallahu a'lam. Masyaallah, jazakallahu khair atas jawaban yang pencerahannya Ustaz. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan meminta solusi akad apa yang bisa saya terapkan dalam bentuk muamalah sebagaimana berikut. Sebuah perusahaan menawarkan penyediaan domba kurban dan sekaligus penjualan domba-domba tersebut. Harga keseluruhannya sudah perusahaan tetapkan di awal, dan hasil penjualan domba seluruhnya kelak menjadi hak pemesan kepada saya, Ustaz. Siapa yang menanggung resikonya jika domba-domba tersebut mati sebelum tiba saat penyerahan hasil penjualannya, dan akad apa yang sesuai dengan? Kalau Anda beli, tentu Anda menanggung risiko. Anda katakan, saya beli 10 domba dulu sekarang ya, karena sekarang masih jauh Idul Adha, harganya murah. Nah, Anda beli lalu Anda titip. Kalau mati, berarti mati. Sebelum Idul Adha pun mati, dia sudah mati, hilang uang Anda. Pembeli yang menanggung maksudnya? Ya, iya, nah, pembeli yang menanggung. Tapi kalau bentuknya carikan pembeli, ya, tentu bukan Anda yang menanggung. Anda hanya mencarikan pembeli, dapat fee yang jelas dari setiap domba yang dibeli oleh calon pembeli tadi. Dan itu tidak ada masalah. Si perusahaannya mengatakan mau dibawa dombanya boleh, mau orangnya pembelinya dibawa kemari juga tidak masalah. Seperti itu berarti Anda tidak menanggung risiko. Nah, Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fiik. Kemudian meninggal dari Pasir Raja TV, kami akan katakan satu lagi. Bagaimanakah hukumnya bila keluarga taib ahli warisnya belum membayar hutang di bank setelah yang berhutang meninggal dunia, Ustaz? Hutang bank tersebut dunia digunakan untuk modal usaha, dan ada perjanjian bila usaha bangkrut maka hutang akan diputihkan. Apakah ahli waris tetap harus membayar hutang tersebut, Ustaz? Itu sudah diputihkan dan selesai. Nah, biasanya bukan diputihkan, dibayar oleh pihak asuransi. Ya, maka ahli waris tidak ada kewajiban, sudah tidak ada hutang berarti. Wallahu'alam. Nah, jazakallahu khair barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 021 823 6543. Ya, halo, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Said di Lampung. Ummu Said, silahkan pertanyaannya. Jadi gini Ustaz, jadi nenek saya itu meninggal tahun 2013. Nah. Kemudian beliau meninggalkan 11 orang anak, termasuk bapak saya. Nama neneknya siapa Ummu? Sarifah. Ibu Sarifah wafat tahun 2013. Iya. Kemudian waktu nenek meninggal, mbah itu meninggal, semua anaknya masih hidup. 11 itu. Berapa laki berapa perempuan? Berjalannya waktu. Laki-laki dan perempuan berapa anaknya, Bu? Laki-lakinya 3, sisanya perempuan semua. Jadi 11, laki-lakinya 3, 8 perempuan. Ya. Kemudian sampai di yang terakhir meninggal dari bapak kami itu di tahun 2022 kemarin. Itu dari awal, dari tahun 2013 keluarga menginginkan beliau meninggalkan sebuah rumah dan tanah. Bu Sarifah ini ya, Sarifah. Iya, meninggalkan rumah sama beserta tanah yang ditempati oleh anak bungsu dan 3 orang anak dari beliau. Kemudian seiringnya waktu sampai dengan hari ini, itu yang meninggal hanya bersisa 3 orang. Jadi 1 bapak saya, kemudian 7 perempuan. yang meninggal. Jadi yang bersisa dua orang laki-laki dan satu perempuan. Terakhir tahun 2022 sebelum bapak meninggal, itu bapak minta rumah dan tanah itu karena udah kosong, nggak ada yang nempatin. Yang menempati anak beliau sudah meninggal semua, itu minta dijual. Tapi adik kandung bapak laki-laki itu yang namanya Herman tidak memperbolehkan dijual. Karena terakhir itu ditawar 600 juta. Kata Mamang itu nunggu sampai harganya 1 miliar. Tapi berjalannya waktu ini sudah habis. Yang hari ini sakit parah itu yang tinggal perempuan satu-satunya. Itu beliau menginginkan rumah itu dijual supaya dapat bagian untuk berobat. Terus? Yang saya tanyakan, si Herman itu belum boleh juga. Sampai hari ini, Ustaz, sampai hari ini saya cuma minta, mungkin di sini hati beliau terketuk. Jadi bukan soal nominalnya, tapi hari ini masih ada anak. Ketika hari esok anak ini sudah habis, maka bisa jadi harta warisan itu untuk rebutan cucu gitu. Terus? Karena ini keluarga besar, iya. Tanah dan rumah itu letaknya di daerah Cirebon, Jawa Barat, di pinggir jalan tol. Terus? Jadi memang nominalnya besar. Pertanyaannya sampai hari apa? Ini ada satu bibi dari adik dari bapak itu sakit parah. Beliau menginginkan rumah itu dijual. Baik, pertanyaannya. Jadi yang memberati hanya satu orang. Saya tanyakan itu apakah rumah dan tanah itu ketika dijual itu akan dibagi 11 orang anak ini termasuk yang sudah meninggal atau hanya 3 orang yang bersisa ini? Dibagi ke semua anak ketika Syarifah wafat. 11 kan ya. Anak yang masih hidup pada saat Ibu Syarifah wafat 11 orang ya Umi, ya Bu ya? Iya, iya. Baik. Ya dibagi semuanya. Ya. Dibagi semua. Iya, laki-laki dapat 2, 2, 2. 6 tambah 8 14. Dibagi 14 hasil penjualannya. Kalau semuanya sudah mati, ya tetap dibagi kepada 14 bagian. Laki-laki 2/14, 2/14, 2/14, perempuan masing-masing 1/14. Kalau mereka sudah mati semuanya, dibagikan kepada ahli waris masing-masing. Terus kalau untuk yang menghalangi ini, paman kami yang menghalangi sampai hari ini hukumnya apa ya Ustaz? Dia zalim, doakan agar dapat hidayah orang zalim itu. Cukup jelas ya Umu? Iya iya. Jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakillah khair, mubarakallah fik, dan semoga Allah mudahkan urusannya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, pendengar, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, bila dalam bertransaksi, berakad, masalah keuangan, baik masalah waris, kita tidak mengetahui syariat Allah, tentu kezaliman yang akan terjadi. Dan kezaliman Allah telah mengatakan dalam hadis kudsinya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu, wahai hamba-hambaku, wahai makhlukku, aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Ya Allah mencipta kita tidak pernah menzalimi makhluknya, walaupun itu tidak masuk kategori zalim dalam definisi makhluk, tapi Allah tidak pernah melakukan itu. Ya, maka hai hamba-hambaku, makhlukku, jangan kalian sering berbuat zalim. Ya, maka orang yang tidak mempelajari dan tidak mengetahui syariat Allah pasti akan muncul kezaliman, baik dalam transaksi dagang, pembagian harta waris dan seluruhnya. Hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, karena doa orang yang dizalimi mustajab, antara dia dengan Allah tidak ada pembatasnya. Ittaqu da'watal mazlum, hindarilah doa orang-orang yang terzalimi. Artinya jangan pernah berbuat zalim. Bila anda berbuat zalim dan yang dizalimi berdoa kepada Allah yang buruk untuk anda, pasti Allah kabulkan walaupun yang dizalimi adalah orang kafir. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.